Secara tiba-tiba aku mengingatimu di kamar sepi di malam syahdu. Inikah katanya rindu, sengsara tiada terhingga. Setelah perpisahan pun berlalu, terdengar lagu cinta membawa kesan.